مسجد المدينة فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Insyaallah mulai hari ini kita akan membaca satu risalah yang menerangkan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aqidah dua imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yang keduanya masyhur di kalangan Ahlus Sunnah, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga disebut juga kitab ini ya kitab Asl Sunnah Wa'tiqaduddin, disebut juga dengan Aqidah Ar-Raziyain. Aqidah Ar-Raziyain karena ia akan memaparkan tentang prinsip-prinsip aqidah ini adalah dua imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Keduanya ditanya oleh Abdurrahman bin Abi Hatim, putra dari Abu Hatim Ar-Razi. Kita baca sanad dari kitab ini, di antaranya terdapat dalam Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-DKI. Di awal-awal kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-DKI menyebutkan aqidah-aqidah pada ulama Ahlussunnah. Aqidah Imam Ahmad, aqidah Sufyan, di antara ini aqidah Ar-Raziyyin. Qala akhbarana أبو زيد الشامي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الحسن علي بن أبي العزيز ابن مردك ابن أحمد البرذائي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم asadahullahu waradiyan, yang masyhur dengan Ibnu Abi Hatim. Disebutkan dua orang yang terjaga oleh orang tuanya dari para du'afa, dari orang-orang jelek, yaitu Abdullah bin Ahmad, putra dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan Abdurrahman bin Abi Hatim, putra dari Abu Hatim. Keduanya mendapatkan kenikmatan, ia senantiasa dijaga, diawasi oleh orang tuanya dari para du'afa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, qala sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, yakni Abu Hatim, wa Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah, ini dua imam ahli sunnah, an madhahibi ahli sunnati fi usuluddin, tentang madhab ahli sunnah, prinsip-prinsip akidah ahli sunnah fi usuluddin, dalam masalah akidah, dalam masalah pokok-pokok agama. Wama adraka alaihi ulama'a fi jamil amsar wama ya'taqidani min dhalik, dan apa yang telah keduanya dapati dari para ulama di seluruh negeri, dan apa yang keduanya yakini dari apa yang mereka dapatkan dari para ulama di penjuru negeri, di jami' di seluruh amsar, seluruh negeri. Dari sini kita tahu bahwasanya risalah ini, asus sunnah wa tiqaduddin, juga masyhur dengan aqidah arzain, ini asalnya adalah pertanyaan dari Ibn Abi Hatim. Dia bertanya kepada ayahnya, juga kepada Abu Zur'ah, tentang prinsip-prinsip agama, tentang apa yang pernah keduanya dapati dari para ulama terkait dengan masalah prinsip-prinsip akidah. Ya, dan juga bertanya tentang apa yang keduanya yakini dari prinsip-prinsip akidah, sehingga yang kedua kita tahu isi dari salah ini adalah perkara penting, usuluddin, perkara-perkara prinsip, ya, akidah di sunnah wal jamaah. Faqala, dengan alif tasniyah, kembali kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Faqala, keduanya berkata, adrakna al-ulama'a bijamil amsari hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan, فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau berdua rahimahumullah, kami dapati para ulama di seluruh amsar, di seluruh negeri-negeri, di Hijaz, di Irak, karena ketika itu Irak adalah tempatnya para ulama. Manba'ul ilm di Mesir, di Syam, di Yaman. Fakana min madhhabihim, maka termasuk madhab para ulama, prinsip akidah para ulama kita yang keduanya temui, annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yankusu, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini poin pertama yang kita baca dari akidah Ar-Razain, dari As-Sunnah wa Taqaluddin, prinsip yang penting puasanya iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yankusu. Nah, untuk mempermudah kita memahami, saya akan sebutkan 4 poin pembahasan. Yang pertama terkait dengan bahwasanya ucapan para ucapan mu'alif rahimahullah ta'ala di sini tidaklah menyelisihi apa yang sedang kita dengar, kita hafal. Iman itu adalah al-iqrar bil qalbi, al-i'tiqad bil qalbi, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawari. Ini pembahasan pertama. Apa yang dikatakan dari para ulama kita bahwasanya iman itu qaulun wa amal, yazidu wa yankus, tidak menyelisihi apa yang sering kita dengar, kita hafal. Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Pembahasan yang kedua terkait dengan dalil Ahlussunnah terkait dengan definisi iman ini. Pembahasan ketiga terkait dengan firqah-firqah yang menyelisihi Ahlul-Haq, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan poin yang keempat terkait dengan asbab zaidatul iman wa nuqsani. Yang pertama, ucapan beliau rahimahullah ta'ala menukil ucapan pendapat para ulama sunnah yang kita temui, annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yankus, itu tidak berbeda, tidak bertentangan dengan ucapan para ulama yang lain yang menyatakan iman itu al-i'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisani wal amal bil jawari. Iya. Saya ringkas penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menerangkan satu poin dari Risalah Aqidah Al-Wasitiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasitiyah, wa min usuli ahli sunnah wal jama'ah, di antara pokok-pokok prinsip Ahli sunnah wal jamaah, anna dina wal iman qawlun wa amal, qawlul qalbi wal lisani, wa amalul qalbi wal lisani wal jawari. Ya, din dan agama itulah qawl wa amal, qawlul qalbi wal lisan, ucapan kalbu dan ucapan lisan, amalan kalbu amalan lisan dan amal anggota badan. Wa nal iman yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dari penjelasan Mithamiyah ini kita dapatkan sekali lagi tidak bertentangan antara ucapan dalam akidah Ar-Razi'ain, iman itu qaulun wa amal, dengan ucapan yang sering kita hafal, iman itu keyakinan dengan hati. Ya, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Kenapa demikian? Tadi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena qaulun itu mencakup dua. Qaulun itu qaulul qalbi dan qaulun qaul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Amalun, amal juga terkait dengan amalul qalbi wal lisani wal jawari. Amalan juga terkait dengan tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, qaulul qalbi. Apa itu qaulul qalbi? Qaulul qalbi terkait dengan akidah, keyakinan. Amalul qalbi, amal qalbi banyak, tawakal, khauf, raja, khusyu, khasyah, itu amal qalbi. Qaul lisan itu jelas. Ya, syahadat. Amalul lisan, fikir, qiraatul Quran, munasaha, ta'lim. Amal jawarih, jelas, haji, salat. Ya, dari sini kita tahu, berarti tidak ada beda antara ucapan kita iman itu qaulun wa amalun dengan ucapan kita iman itu keyakinan dengan hati, ya, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Karena qaulun itu mencakup qaulun qalbi, qaulun qalbi adalah keyakinan. Ya, mencakup qaulun lisan, itu ucapan dengan lisan, dan amalan. Amalan dari amalan dengan hati, amalan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ini penting, saya kira, seperti disangka berbeda, ucapan para ulama al-sunnah yang satu dengan lainnya itu saling menafsirkan. Kemudian di dalam kitab Aqidah Razi'ain dikatakan yazidu wa yanqusu. Iya, disebutkan, ditambahkan, dijelaskan lebih lanjut dalam kitab Wasitiyah, yazidu bita'ah, bertambahnya itu dengan ketaatan, wa yanqusu dan berkurang dengan maksiat. Ini masalah pertama, yaitu sekali lagi tidak beda, tidak bertentangan antara ucapan kita aliman qaulun wa amalun dengan ucapan kita iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kalau ada pertanyaan, apa dalilnya iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Ini masalah kedua. Saya kira kita ringkas. Yang paling mudah kita hafal adalah hadis yang masyhur. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un syu'batan. Dua riwayat. Iman ada 60 sekian, dalam satu riwayat 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini ada apa? Berarti ikrar bilisan. Wadnaha imatatul adzani tariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amalan dengan anggota badan, menyingkirkan gangguan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Dan malu adalah satu cabang keimanan. Ini hati. Karena haya tempatnya di hati, di kalbu. Itu yang paling mudah kita ingat. Wawasan ketiga, siapa saja kelompok yang menyimpang dari prinsip ini, tentu yang masyhur yang kita tahu adalah Murji'ah. Murji'ah. Murji'ah itu pun berkelompok-kelompok. Yang satu lebih sesat dari yang lainnya. Ada Murji'ah yang hanya menyatakan iman cukup dengan ucapan. Kata para ulama kita ini adalah qaulun batil, qaulun bid'ah, ucapan yang menyesatkan. Karena kalau kalian katakan iman cukup dengan lisan, berarti munafikin mukmin. Karena orang munafikin mengucapkan dengan lisannya iman. Ada yang lebih sesat lagi yang menyatakan bahwasanya ya, iman itu cukup ma'rifah, pengenalan. Ini syarrun, lebih jelek dari yang tadi. Karena berpikir kepada ulama kita, kalau demikian definisi kalian dengan iman, kata para ulama kita, berarti kalian menganggap iblis itu beriman. Karena iblis mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan iblis bersumpah dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi izzatika. Kemudian ada Murji'ah yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, ya, yang menafikan amal dari iman. Sehingga mereka menyatakan perbuatan maksiat itu, kata mereka, tidak mempengaruhi iman. Ini batil. Ini kebidahan yang menyesatkan. Yang kata Syarabi Hafidhahullah Ta'ala atau Syarabi Hafidhahullah Ta'ala, ini menyebabkan lancangnya orang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam syarah, ya, kata beliau ketika menerangkan tentang kebusukan-kebusukan Murji'ah, kata beliau, kama anna madhhab al-Murji'ah gula wa madhhab Murji'ah al-Fuqaha fihi ma yujarri'u ala tikabil ma'asi walistihana bil amal. Iya, madhab Murji'ah gula, madhab Murji'ah Fuqaha, ya, mereka menafikan amal dari iman, itu membuat lancang orang-orang berbuat maksiat, buat orang-orang lancang mengenteng-entengkan amal saleh. Cukup satu ayat untuk menerangkan kesesatan mereka. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wama kana Allah liyudhi'a imanakum." Wama kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Apa makna iman di sini? Disebut dalam tafsir, yakni salat. Salat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan salat dengan lafaz iman. Dulu awal-awal Rasul dan para sahabatnya salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian diperintah untuk menghadap Ka'bah. Maka terangkan, "Wa ma kana Allah yudhi'u imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salatnya kalian dulu ke Baitul Maqdis. Asy-syahid, Allah namakan amal, namakan salat dengan iman. Yang menunjukkan bahasanya amal termasuk daripada iman. Kemudian yang keempat, kalau kita tahu iman itu bertambah dan berkurang, maka kita harus tahu sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Nanti dilihat dalam syarah Aqidah Wasithiyah, Syaikh bin Rahimahullah Ta'ala menyebutkan 4 sebab bertambahnya iman dan 4 sebab berkurangnya iman. Saya sarikan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara sebab bertambahnya iman adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu kullama izdada al-insanu ma'rifatan billahi wa asma'ihi wa sifatihi izdada imanuh. Kata beliau, karena semakin seorang bertambah ma'rifahnya, pengetahuannya tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, maka semakin bertambah keimanan dia. Ya, ini yang menunjukkan pentingnya mempelajari akidah asma wa sifat, tauhid secara umum, dan asma sifat secara khusus. Karena ma'rifatullah, ma'rifah asma'illah wa sifati, sebab bertambahnya iman. Yang kedua adalah an-nazaru fi ayatillahi al-kauniyah wa syar'iyyah, dengan seorang meneraah ayat-ayat kauniyah, ya, tadabbur, tafakkur dalam semesta ini, dan kemudian nazar fi ayat syar'iyyah, yakni mengkaji, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, di antara sebab bertambahnya iman adalah kasratu ta'at wa ihsanu, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbagus ketaatan tersebut. Memperbanyak dan memperbagusnya. Kemudian yang terakhir adalah tarkul maksiyah, taqarruban ilallah azza wa jal, dia meninggalkan maksiat semata-mata taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin yang boleh disebutkan sebagai sebab ziyadatul iman. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini, ya, susunan qadudi.